ibn Nizar ya. Ibn Ma'ad, ibn Adnan. Taib. Kata Al-Imam Ibn Katsir rahimahullah pada fasal ini, wa hadha an-nasab alladhi suqnahu ila Adnan la miryata fihi wa la niza'a. Nasab ini sebagaimana yang telah kami bawakan, ya kami sebutkan, hingga ke Adnan, tidak ada padanya keraguan ataupun perselisihan, perbedaan pendapat. Jadi kalangan para ulama tarikh sepakat tentang nasab Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai ke Adnan ini. Wa huwa thabitun bit tawaturi wal ijma. Bahkan susunan nasab beliau sampai ke Adnan ini telah sabit dengan periwayatan yang mutawatir. Ini jalan periwayatan yang banyak. Wal ijma, dan kesepakatan ya para ulama. Wa inna masya'nu fima ba'da dzalik. Di mana ya perkaranya yang terjadi perbedaan pendapat, fima ba'da dzalik, ini pada susunan atau mata rantai nasab beliau setelah Adnan ini. Lakin akan tapi, la khilafa baina ahli nasabi wa ghairihim min ulama'i ahli al-kitab anna Adnan min waladi Ismail nabiyillah. Akan tapi tidak ada khilaf di kalangan ahli nasab dan selain mereka ya, dari kalangan ulama'nya ahli al-kitab, ya ulama'nya Yahudi maupun ulama'nya Nasrani, yang menyatakan bahwasanya Adnan adalah dari anak keturunan Ismail, ya Nabiullah, ya Ismail ibn Ibrahim, ya alaihi wassalam. Jadi ini tidak ada khilaf baik dari kalangan para ulama nasab maupun ya kalangan ulama ahli kitab yang menyatakan bahwa Adnan adalah ya keturunan dari Nabi Ismail alaihi salam. Sehingga dari sini menunjukkan ya tidak ada keraguan bahwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya adalah dari garis keturunan Nabi Ismail alaihi salam. Kemudian wa huwa dzabihu 'ala sahih min qawli sahabati wal a'immah. Di mana Nabiullah Ismail inilah ya ad-dzabih menurut pendapat yang sahih dari pendapat para sahabat, demikian juga para imam ya di umat ini. Ad-dzabih yakni ya putra dari Nabi Ibrahim alaihissalam yang Nabi Ibrahim bermimpi diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya untuk menyembelih putranya tersebut. Kemudian wa Ismailu ibnu Ibrahim khalilir rahman alaihi afdalus salati wassalam. Dan Ismail adalah putra dari Ibrahim ya khalilur rahman ya kekasih ar-rahman Yang kita sudah mengetahui bahwa dari semua hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang Allah subhanahu wa ta'ala jadikan khalilnya hanya ada dua, yakni Nabi Ibrahim dan Nabi kita, ya, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amam, mana yang lebih tua, Nabi Ismail atau Nabi Ishak? Ismail. Baik. Kemudian wa qad ikhtulifa fi kam bainahuma aban ala aqwal, dan telah diperselisihkan, yakni telah terjadi perbedaan pendapat pada, ya, berapa ayah, ya, di antara, ya, keduanya, di sini keduanya antara Adnan hingga ke Ismail, ya, bukan dari Nabi Ismail ke Nabi Ibrahim, ya, tapi yang dimaksud antara Adnan, ya, ke Nabiullah Ismail ini berapa keturunan begitu. Ala aqwal, ya, dalam sekian pendapat. Fa aktsaru ma qila 40 aban. Dan paling banyak dari pendapat yang menyatakan ada 40 ayah. Jadi ada rangkaian 40 keturunan dari Nabi Ismail hingga ke Adnan. Jadi fa'aktsar paling banyaknya menyebutkan ada 40, ya, keturunan. Wa aqallu makil, dan paling sedikit, ya, dari pendapat yang menyatakan sab'atu aba. Jadi ada 4 ayah, ya, sampai ke Nabi Ismail dari Adnan. Wa qila, ada juga pendapat yang menyatakan tis'ah, ya, ada 9 ab. Wakila, ada juga yang berpendapat khamsata asyar, 15 ab, ya, 15 aban. Thumma ikhtulifa fi asma'ihim, kemudian terjadi perbedaan pendapat, ya, terkait dengan nama-namanya, ya, dari jumlah yang berbeda ini. Jadi dari baik dari yang 40 ataupun yang menyatakan 7 ataupun yang menyatakan, ya, ini ada 9 ataupun yang menyatakan 15, jadi itu terjadi perbedaan pendapat kaitan tentang nama-nama mereka. Pada ta'liq yang kedua di situ disebutkan qala al-Imam Adz-Dzahabi fi Tarikh al-Islam. Al-Imam Adz-Dzahabi dalam kitab beliau Tarikh al-Islam, kitab ini juga saya ingat saya diberi judul Tarikh al-Muluk. Kata beliau al-Imam Adz-Dzahabi, lakin ikhtalafu fima baina Adnan wa baina Ismail min al-aba. Kan tapi mereka para ulama nasab, ya, berbeda pendapat antara Adnan hingga Ismail, ya, dari sejumlah ayah, yakni, ya, siapa-siapa yang menjadi keturunan dari Ismail tersebut sampai kepada Adnan. Faqila bainahuma, ya, tis'atu aba. Ada yang berpendapat di antara keduanya ada 9, ya, jadi 9 keturunan. Wakila sabah, ada yang berpendapat 7. Wakila mislul dalika an jamaah, ada yang berpendapat semisal itu pula dari sejumlah ya ahli sejarah. Lakin ikhtalafu fi asma'i ba'dil aba. Akan tapi mereka juga berbeda pendapat terkait dengan nama-nama dari sebagian ayah, itu artinya sebagian dari keturunan Ismail tersebut hingga ke Adnan. Waqila bainahuma 15 aban. Ada yang berpendapat juga di antara keduanya, antara Ismail dan Adnan, ada 15 ya keturunan. Waqila bainahuma 40 ab. Ini yang diisyaratkan paling banyak ya, yang menyebutkan artinya itu sampai 40 keturunan dari Nabi Ismail hingga ke Adnan. Wa huwa ba'id, pendapat yang menyatakan sampai 40 keturunan ini pendapat yang jauh. Artinya kebenarannya lebih jauh dibandingkan pendapat-pendapat yang sebelumnya. Wa qad warada an ta'ifatin minal arabi dzalik, di mana penyebutan 40 keturunan ini telah datang dari sekelompok bangsa Arab tentang itu. Tapi ini yang dikatakan oleh Al-Imam Al-Zahabi rahimahullah dalam Tarikh Al-Islam. Kemudian kata Al-Imam Ibn Katsir rahimahullah, waqad kariha ba'du salafi wal a'immati al-intisaba ila ma ba'da Adnan. Sebagian salaf dan sebagian a'immah ya tidak menyukai terkait dengan penyebutan nasab setelah Adnan ya hingga ke Nabi Ismail. Ini sebagian dari salaf ya, mereka tidak menyukai penyebutan ta'yin tentang siapa-siapa antara Adnan hingga ke Nabiullah Ismail. Kemudian wayuhka an Malik ibn Anas al-Asbahi al-Imam rahimahullah. Dan telah dihikayatkan, diceritakan, dinukilkan dari Imam Malik ya, nama beliau Malik ibn Anas al-Asbahi ya, Imam Daril Hijrah, annahu kariha dzalik, bahasanya beliau tidak menyukai yang demikian. Jadi merincikan nama-nama antara Adnan hingga ke Nabi Ismail alaihi salam. Ada satu pelajaran penting terkait dengan Al-Imam Malik ibn Anas yang disebutkan pada sebagian biografi beliau, yang ini mudah-mudahan jadi pelajaran penting kita dalam tarbiyah terhadap anak kita. Beliau memiliki saudara yang bernama Nazar. Ya. Sang ayah dari Imam Malik yakni Anas. Ya, ini bukan Anas ibn Malik sahabat ya. Bukan. Berupaya untuk bagaimana mendidik ya putranya sebagaimana ya beliau mendidik kakaknya Nadhr. Ya. Namun ya mendapati dua sifat yang berbeda pada dua anaknya. Di mana Al-Imam Malik rahimahullah pada masa awal ya belajarnya diterbiah oleh ayahnya, kalau ditanya hampir-hampir tidak ada jawaban yang benar. Itu beda dengan kakaknya. Sampai ya suatu saat mungkin sang ayah berbicara kepada Imam Malik agak keras. Ya, sehingga Imam Malik kemudian mungkin merasa tersinggung ya karena dikerasi seperti itu. Sampai akhirnya terus mutung. Paham mutung ya? Baik. Ya, pergi ya dari rumahnya datang ke Rabi'ah. Karena Rabi'ah, Rabi'ah Ar-Ra'i, Rabi'ah ibn Abi Abdurrahman. Ya, mungkin yang pernah membaca kisah di modul MTQ pernah membaca ini. Seorang ulama ya di negeri Madinah di masa itu. Ya, kemudian oleh Rabi'ah Ar-Ra'i ya disuruh, sudah kalau begitu ya duduk saja di ya majelisku di hadapan. Jadi rupanya ya mutungnya beliau ini mutung yang tepat ya begitu ya. Ya. Ya, sehingga kalau sebelum-sebelumnya orang mengenalnya, kalau ditanya Malik itu siapa? Malik itu ya saudaranya atau adiknya Nadhar. Ternyata ya dengan mutungnya yang terus ya menjadi pemompa semangat Imam Malik untuk belajar ini, tidak berserang lama ya berbalik. Kalau tanya Nadhar itu siapa? Nadhar itu saudaranya Malik begitu. Ya. Apa pelajaran yang bisa dipetik di sini? Ya, bahwa terkadang mungkin pada sebagian anak ya, pada masa awal-awal belajar terkadang ya terlihat pemahamannya sulit. Ya. Namun seorang pendidik tidak boleh putus asa atau bahkan ya menganggap anak itu susah untuk diajar atau dididik, karena bisa jadi pada perkembangannya justru nampak ya kemudahan Allah Subhanahu wa taala berikan. Ya. Dan ternyata ya pengaruh dari sang guru ini demikian kuat. Rabi'ah ya ibn Abi Abdurrahman, seorang yang dikenal ya sangat-sangat sering mengucapkan Allahu a'lam, la adri ya dalam sekian banyak perkara yang ini membuahkan ya pelajaran penting bagi Imam Malik. Ya, sampai-sampai Imam Malik rahimahullah ya pada biografinya, jika ada suatu perkara yang istilahnya ya dalil-dalil tentang permasalahan itu belum terkumpul pada diri beliau, mungkin ada satu atau dua perkara, namun beliau menganggap belum maksimal ya dalil yang beliau akan jadikan dasar dalam suatu permasalahan, ya beliau lebih cenderung menjawab Wallahu a'lam. Ya, makanya mungkin satu kisah yang masyhur ketika beliau didatangi oleh seorang yang datang dari negeri timur sebagai utusan negerinya membawa 40 pertanyaan, sekitar 40 pertanyaan. Ya. Yang ternyata yang dijawab tidak ada 10, tidak ada seperempatnya. Sampai yang bertanya itu ragu apakah betul yang ditemui ini Imam Malik atau tidak, karena nama beliau demikian masyhur. Namun ketika ya ditanya tentang soal-soal yang beliau bawa dari negerinya itu, hanya sebagian kecil yang dijawab. Sampai sang penanya mengatakan, "Anta Malik?" Ya. "Apakah engkau ini betul Imam Malik?" Ya. Kata Imam Malik, "Na'am, ana Malik. Wa akhbirin nas bi anna Malik la yadri." Ya. "Saya betul Imam Malik." Ya, ini beliau tidak mengatakan imam di dirinya ya. "Saya betul Malik, dan katakan kepada manusia, yakni kepada yang mengutusmu, bahasanya Malik tidak tahu." Ya. Seorang imam tidak merasa gengsi untuk mengatakan tidak tahu. Kemudian sang penanya mengatakan, "Lah ini kan mudah, ya. Soal yang ringan." Kata Imam Malik, "Tidak ada perkara yang ringan dalam agama." Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Inna sanulqi 'alaika qawlan tsaqila." Sesungguhnya kami akan memberikan kepadamu ucapan yang berat. Tidak ada dalam perkara agama ini yang remeh. Ya. Jadi ini pelajaran penting bagi kita, baik terkait dengan pendidikan anak ataupun kaitannya dengan bagaimana seorang untuk tidak malu dalam perkara yang tidak tahu ataupun ragu untuk mengatakan saya tidak tahu. Kemudian qala al-Imam Abu Amr ibn Abdul Bar, ya, salah seorang imam dari negeri Andalus, ya, fi kitabil indah, kata beliau, walladhi alaihi a'immatu hadha sya'n fi nasabi Adnan qalu, dan pendapat yang berada di atasnya dari imam-imam, yakni bidang ini, bidang nasab, ya, para ulama tarikh terkait dengan nasab Adnan, mereka berkata Adnan ibn Udad ibn Muqawwim ibn Nahur ibn Tayrah ibn Ya'rub ibn Yashhab ibn Nabit ibn Ismail ibn Ibrahim Khalilir Rahman. Mereka, kata Al-Imam Ibn Abil Bar, menyebut nasab, ya, dari Adnan, ya, sampai ke Nabi Ismail. Kita lihat di sini sambil dihitung. Adnan Ibn Udad, 1. Ibn Muqawwim, 2. Ya, Ibn Nahur, 3. Ibn Tayrah, 4. Ibn Ya'rub, 5. Ya, Ibn Yashhab, 6. Ibn Nabit, 7. Ya, Ibn Ismail. Sampai beliau 8, ya, Ibn Ibrahim, ya, Khalilur Rahman. Kemudian selanjutnya sampai ke nasab ke atasnya, jadi, ya, setelah Nabi Ibrahim, Ibn Tarah wa huwa Azar, ya, Ibn Nahur, Ibn Syaruh, Ibn Ra'u, Ibn Falih, Ibn Aibar, Ibn Falah, Ibn Arfakhshad, Ibn Sam, ya, Ibn Nuh, dan Sam putra Dayun Nuh ini, ya, merupakan leluhur, ya, bangsa Arab, ya, Ibn Lamek, Ibn Matushalah, Ibn Akhnuh wa huwa Idris An-Nabi alaihi salam fima yaz'umun wallahu alam. Ini yang disebutkan oleh Al-Imam Ibn Abdul Bar, menukil dari yang dibawakan oleh para ulama nasab, ya, terkait dengan nasab dari Adnan sampai, ya, ke Nabi Ismail hingga ke atasnya ini, di sini disebutkan Nabi Idris. Dan terkait dengan Nabi Idris, ya, dalam Qasas Al-Anbiya, ya, yang dibawakan Al-Imam Katsir, juga beliau berpendapat bahwa Nabi Idris, ya, itu diutus sebelum Nabi Nuh. Namun sebagian ahlul ilm, ya, ada yang memiliki pendapat yang berbeda, termasuk, ya, di dalamnya Al-Imam Ibn Utsaimin rahimahullah. Beliau berpendapat bahwa zahir yang nampak dari Al-Quran, Nabiullah Idris, ya, tidaklah disebut kecuali bersama dengan Anbiya Bani Israel, ya, Nabi-Nabi Bani Israel. Sehingga di sisi beliau rahimahullah, ya, beliau cenderung berpendapat bahwa yang lebih tepat, ya, Nabiullah Idris itu diutusnya, ya, bukan sebelum Nabi Nuh. Ya, kalau dulu mungkin yang mengalami masa di masyarakat umum itu kan ada puji-pujian para nabi, ya, Dam, Idris, Nuh, Hud, Soleh, dan sebagainya. Ya, Abu Salih sama siapa? Baik. Ya, di situ diurutkan memang, ya, setelah Nabi Adam, ya, Nabi Idris, kemudian setelahnya Nabi Nuh, dan setelahnya Nabi Hud, kemudian Nabi Salih. wallahu a'lam. Ini katakan di sini kata ayah Ali bin Abdul Bar, wallahu a'lam. Kemudian wahuwa di sini kembali kepada Idris, ya. Awwalu bani Adam u'tiya nubuwah, ya, u'tiya an-nubuwata ba'da Adam wa Syith. Beliau adalah anak keturunan Nabi Adam yang diberi kenabian setelah Nabi Adam itu sendiri dan Nabi Syith. Wa awwalu man khatta bil qalam. Dan beliau adalah, ya, yang pertama kali yang menulis dengan pena. Itu disebutkan pada talik yang ketujuh di situ, ya, riwayatnya, ya, dibawakan oleh Al-Hakim At-Tirmizi. Ya, Al-Hakim At-Tirmizi. Tidak disebutkan bagaimana yakni derajat riwayat tersebut. Selanjutnya, setelah Idris, ya, selanjutnya, ya, nasab, ya, berlanjut Ibn Yazid, Ibn Mahlil, Ibn Qainan, Ibn Yanish, Ibn Syith, Ibn Adam sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini, ya, nasab yang disebutkan pada fasal ini dari Adnan, ya, sampai ke Nabiullah Adam. Hakadha dzakarahu Muhammad bin Ishaq ibn Yasar al-Madani sahibus sirah an-nabawiyah wa ghairuhu min ulama'in nasab. Demikian yang disebutkan oleh, ya, Muhammad ibn Ishaq atau ma'ruf dengan sebutan ibn Ishaq ibn Yasar al-Madani, ya, pemilik kitab sirah an-nabawiyah, ya, dan yang selain beliau dari kalangan para ulama nasab. Wa qad nadhama dzaka, dan telah, yakni, menyusun bait syair yang demikian, yakni urutan, ya, nasab tersebut, Abul Abbas Abdullah ibn Muhammad An-Nashi'u Al-Mu'tazili fi qasidatin. Yani Abul Abbas Abdullah ibn Muhammad An-Nashi' Al-Mu'tazili, ya, jadi mazhab, ya, yang disebut di sini mazhabnya mazhab Mu'tazilah, dalam sebuah qasidah, yani bait syair, yamdahu fiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang dia memuji dalam qasidah tersebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qad awradaha al-Imam Abu Umar, yani Ibn Abdul Bar, di mana al-Imam Ibn Abdul Bar telah membawakan qasidah tersebut, wa syaikhuna, guru beliau yang dimaksud, yani mertua beliau, yani Abul Hajjaj Al-Mizzi, ya, fi tahdhibihi, dalam kitab tahdhib beliau, ya, Tahdhibul Kamal, wa hiya qasidatun balighatun, ini qasidah, ya, yang balighah, ini sangat balig, mengena, mendalam. Awwaluha, yang awal dari qasidahnya, madahtu Rasulullah abghi madhihi wufura huzuzi min karimil ma'aribi. Madahtu imra'an afaqal madiha muwahhadan bi awsafihi an mub'idi wa mub'idin wa muqaribi. Aku memuji Rasulullah, ya, sallallahu alaihi wasallam, yang aku berharap dengan memujinya untuk mendapatkan bagian yang melimpah untukku dari karimil ma'aribi, yani ma'arib, tujuan-tujuan yang karim, ya, yang mulia. Madahtu, aku memuji imra'an, ya, seseorang yang yani faqa al-madiha ya muwahhadan, yang mana ya melebihi ya al-madih ya, yani yang dipuji ya muwahhadan. Kalau di situ muwahhidan, yani tidak ada ya yang bandingannya dengan beliau bi awsafihi, dengan sekian banyak sifatnya ya, an mub'idin wa muqarib, dari orang-orang yang mub'id, yani yang jauh maupun yang dekat. Ini pujian ya kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Kemudian fajami'u qabailil Arab, di mana seluruh kabilah-kabilah atau suku-suku Arab ya mujtami'una ma'ahu fi adnan. Semuanya kabilah Arab itu berkumpul ya dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, terkumpul pada Adnan. Walihada qala Allah ta'ala, karenanya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Qul la as'alukum alaihi ajra illa al-mawaddata fil qurba. Katakan wahai Nabi ya, kalimat Qul ya dalam Al-Quran, terkadang sebagian ahli tafsir ya mengatakan Qul ya Muhammad. Ini perkara yang tidak tepat, karena Allah subhanahu wa ta'ala ya tidak pernah di dalam Al-Quranul Karim ya memanggil nabinya dengan sebutan namanya, tetapi dengan sebutan risalah ataupun nubuah. Oleh karena itu semestinya demikian adab ya bagi mereka yang menafsirkan, yang membaca yang semisal ini, Qul ya, Qul ya Nabi ya, La as'alukum, katakan wahai Nabi ya, La as'alukum alaihi ajra, aku tidaklah minta ya dari kalian atas apa yang aku serukan itu balasan pahala ya, yani dari kalian bayaran, illal mawaddata fil qurba ya. Apa maksud dari al mawaddah fil qurba? Qala Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhu menyatakan, lam yakun batnun min Quraisyin illa wali Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fihim qarabah. Ya, tidak ada satu suku pun, batn ini suku ya, dari suku-suku Quraisy, kecuali ya pada mereka memiliki kekerabatan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya, tidak ada ya yang diminta dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan seruan yang beliau sampaikan kepada mereka untuk mendapatkan balasan dari mereka, kecuali ya mawaddah, yakni kecintaan fil qurba, pada qurba yakni kekerabatan ya di antara mereka suku-suku Arab. Kemudian kata Al-Imam Ibnu Katsir selanjutnya, wa huwa yani an-nabi sallallahu alaihi wasallam ya shaffatullahi minhum, merupakan pilihan Allah subhanahu wa ta'ala dari mereka, dari bangsa Arab. Kama rawahu Muslimun fi sahihihi an Wasilata ibn al-Asqa radhiyallahu ta'ala anhu, sebagaimana Imam Muslim telah meriwayatkan dalam sahihnya dari sahabat Wasilah ibn al-Asqa, semoga Allah meridainya, qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, inna Allah akhtara Kinanata min walad Ismail, thumma akhtara min Kinanata Quraishan, thumma akhtara min Quraishin Bani Hashimin, thumma akhtarani min Bani Hashimin. Dalam riwayat Imam Muslim ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, sungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala telah memilih Kinanah dari anak keturunan Ismail. Kemudian dia Allah subhanahu wa ta'ala memilih dari Kinanah Quraisy. Kemudian dari Quraisy ini Allah Subhanahu wa taala milih Bani Hashim. Kemudian dari Bani Hashim ini Allah Subhanahu wa taala memilihku. Jadi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam betul-betul ya pilihan Allah Subhanahu wa taala dari nasab yang terbaik. Wa kadzalika banu Israil. Kemudian kata beliau selanjutnya, demikian pula ya dengan Bani Israil. Anbiya'uhum, baik dari kalangan nabi-nabi mereka, wa ghairuhum, ya, dan selain dari kalangan para nabinya. Dan untuk diketahui bahwa ya mayoritas al-anbiya ya itu dari ya keturunan Israel, yakni Ya'qub. Yajtami'una ma'ahu fi Ibrahim al-Khalil. Bani Israel bertemu ya dengan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam pada Nabiullah Ibrahim al-Khalil alaihi salatu wassalam. Ya, karena Ibrahim alaihi salam memiliki dua putra, ya. Ismail dari istri beliau Hajar, kemudian Ishak dari istri beliau siapa? Sarah. Nah, dari Ishak ini ya terlahir yakni Ya'qub yang dijuluki Israel, dan dari Ya'qub inilah ya turun temurun yang mereka dijuluki Bani Israel. Alladzi ja'ala Allahu fi dzurriyyatihi nubuwwata wal kitab. Di mana Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan pada dzurriyyah ya anak keturunan dari Ibrahim ini an-nubuwwah wal kitab. Jadi kenabian dan kitab. Pada ta'liq disebutkan ya qala ta'ala wa wahabna lahu Ishaq, dan kami karuniakan kepadanya ini kepada Ibrahim Ishaq ya wa Ya'qub dan Ya'qub wa ja'alna fi dzurriyyatihi an-nubuwwata wal kitab, dan kami jadikan pada anak keturunannya an-nubuwwah ini kenabian dan kitab ya dalam surat Al-Ankabut ayat yang ke-27. Kemudian wa hakadha, dan demikianlah amrullah subhanahu atau amarallahu subhanahu bani Israel ala lisani Musa alaihi salam. Dan demikianlah jadi Allah Subhanahu wa taala ya memerintahkan Bani Israel melalui lisan Nabiullah Musa alaihi salam, wa huwa fit Taurah ya, yakni pada Taurat, perintah Allah Subhanahu wa taala tersebut pada Taurat, kama dzakarahu ghairu wahidin minal ulama, sebagaimana yang disebutkan oleh yakni tidak hanya satu dari kalangan para ulama ya, mimman jama'a bisyaratil anbiya'i bihi sallallahu alaihi wasallam, dari yang mengumpulkan ya kabar-kabar gembira tentang kenabian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Inna Allah ta'ala qala lahum, bahasanya Allah Subhanahu wa ta'ala telah ya berfirman kepada mereka Bani Israel ya melalui lisan Nabi Musa pada Taurat yang ada di tangan mereka, ma ma'nahu, dari maknanya dari perintah Allah Subhanahu wa taala tersebut, sa'ukimu lakum min auladi akhikum, bahasanya aku akan tegakkan untuk kalian min auladi akhikum, dari anak keturunan saudara kalian, nabiyan, yakni seorang nabi. Ya, seorang nabi. Kullukum yasma'u lahu, di mana setiap kalian akan mendengar ya, kepadanya. Yani tunduk mendengar kepadanya. Wa aj'aluhu 'aziman jiddan, dan aku menjadikannya, menjadikan nabi tersebut seorang yang demikian agung. Kemudian walam yulad min bani Ismaila, dan tidaklah terlahir dari bani Ismail, dari anak keturunan Ismail, a'dhamu min Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, yang lebih agung ya dibandingkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bal lam yulad min bani Adam ahadun wala yuladu ila qiyamis sa'ah a'dhamu minhu sallallahu alaihi wasallam. Bahkan tidaklah terlahir ya dari anak keturunan Adam seorang pun, bahkan tidaklah terlahir hingga hari kiamat, hingga tegaknya hari kiamat, seorang pun yang lebih agung dibandingkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Taib. Dan beliau ya adalah makhluk yang paling agung secara mutlak. Ya. Wa qad sahha annahu qala, dan telah sahih. Ya, dalam talik disebutkan dari riwayat Imam Ahmad, At-Tirmizi, Ibnu Majah ya rahimahumullah, An-Nabi Sa'id Al-Khudri, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, annahu qala, ana sayyidu waladi Adam wa la fakhr, aku adalah pimpinan anak keturunan Adam, wa la fakhr, dan ini bukan sebagai suatu kebanggaan. Artinya beliau mengucapkan ini bukan dalam rangka berbangga diri. Kenapa Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya memberitakan yang demikian? Untuk kita ketahui bahasanya tidak ada nabi yang diutus setelah beliau sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sehingga ya keutamaan yang ada ya pada diri beliau, maka beliau sendiri yang menjelaskannya. Makanya beliau nyatakan di sini wala fakhr. Ya, dan ini bukan karena sebagai suatu kesombong ataupun kebanggaan. Adamu faman dunahu minal anbiya'i tahta liwa'i. Adam dan siapa saja yang di bawahnya. Jadi dari anak keturunannya minal anbiya', dari kalangan para nabi, semuanya tahta liwa'i, di bawah benderaku. Ini di yaumul qiyamah kelak. Wa sahha anhu, dan telah sahih pula dari beliau sallallahu alaihi wa alihi wasallam, annahu qol, bahasanya beliau telah bersabda, sa'aku maqaman yarghabu ilayya Adamu wal khalqu kulluhum hatta Ibrahimu. Hadis ini diriwayatkan Imam Ahmad, demikian juga Imam Muslim ya, dan Imam Abu Dawud, dari sahabat Ubay ibn Ka'ab. Di mana makna hadis, aku akan berdiri maqaman, pada suatu kedudukan, yarghabu ilayya, yang ya raghiba ila, yani menginginkan ya, menginginkan padaku baik itu Adam bahkan seluruh makhluk. Ini sangat berharap ya kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, hatta Ibrahim ya, sampai-sampai Nabi Ibrahim sekalipun. Wa hadha huwal maqamul mahmud, dan kedudukan yang dimaksud adalah al maqamul mahmud, yani kedudukan yang terpuji, alladhi wa'adahu Allah taala, yang Allah subhanahu wa ta'ala telah janjikan untuk beliau sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wahuwa syafa'atul uzma, dimana yang dimaksud dengan al-maqamul mahmud ya, adalah syafa'at yang paling agung. Allati yashfa'u fil khala'iki kullihim, yang Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam memberikan syafa'atnya untuk ya seluruh makhluk yang Allah subhanahu wa ta'ala ya kumpulkan di mahsyar, bangsa jin dan manusia. Liyuriyahumullahu bil fasli bainahum min maqamil mahsyar, untuk Allah subhanahu wa ta'ala yani memberikan ya rahah, yani kelapangan ya, ketika mereka merasakan kesulitan yang demikian berat ya, sampai digambarkan ya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam pada kondisi tersebut, matahari didekatkan sejarak 1 mil, ya, di mana ya masing-masing berkeringat sesuai dengan keadaan amalan. Ada yang terendam dengan keringatnya sampai ke mata kaki, ada yang sampai ke betisnya, bahkan ada yang sampai ke pinggangnya. Ya, padahal mereka dikumpulkan di tempat yang rata. Bahkan sebagian mereka, ya, keringatnya sampai membanjiri sampai ke mulutnya. Kondisi yang sangat sulit. Akan Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa minta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk Allah segera memberikan ya putusan untuk mereka. Syafaat ini adalah syafaat yang pertama terjadi di yaumul kiamah. Dan syafaat ini juga syafaat yang ya diakui oleh mereka yang mengingkari syafaat, ya. Yakni orang-orang Mu'tazilah dan Khawarij, yang di mana mereka mengingkari syafaat untuk ya ahlul kabair. Adapun terkait dengan syafaatul uzma, mereka mengimaninya. Nah, dengan syafaat inilah seluruh makhluk ya Allah Subhanahu wa taala kumpulkan di mahsyar memuji Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang dengan inilah ya syafaatul uzma ya dinamakan juga dengan al-maqamul mahmud. Kemudian di sana ada syafaat yang lainnya yang juga dinamakan dengan al-maqamul mahmud. Yang ini juga khususiyah bagi Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Ini syafaat beliau untuk ahlul jannah masuk ke dalam jannah. Ini juga dinamakan syafaat yakni al-maqamul mahmud. Dikatakan selanjutnya, kama qad jaa mufassaran fil ahaditsis sahihah anhu sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana telah datang secara jelas ya dalam hadis-hadis yang sahih ya dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian Ma'iri pada fasal ini Alim Makasi rahimahullah menyatakan wa ummuhu sallallahu alaihi wasallam Aminatu bintu Wahbin ibn Abdi Manaf ibn Zuhrah ibn Kilab ibn Murrah. Adapun ibunda beliau ya sallallahu alaihi wasallam adalah Aminah binti Wahab bin Abdi Manaf ibn Zuhrah ibn Kilab ibn Murrah. Wallahu ta'ala adam. Ini yang kita pelajari pada kesempatan ini. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.